Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan materi kitab Al-Usulul Thalathah, kita berada pada halaman ke-68. Masing-masing dibuka kitabnya. Bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, Anwa'ul Ibadah, tentang macam-macam ibadah. Allati amarallahu biha, yang Allah telah perintahkan padanya. Wa adillatu kulli naw'in, dan juga dalil-dalil setiap macamnya. Telah disebutkan kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, Al-Khaliq li hadhihi al-asyya' huwa al-mustahiq lil-ibadah, bahwa Al-Khaliq zat pencipta Allah Jalla wa'ala terhadap itu semua, terhadap ciptaan-ciptaannya, maka dialah Allah al-mustahiqqu lil-ibadah. Dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Maka Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah menyebutkan bahwa pernyataan yang demikian itu sudah jelas, sehingga tidak perlu adanya tambahan dan tidak perlu adanya pula ta'liq, keterangan-keterangan lebih lanjut, karena sudah berlalu penjelasannya tentang ini. Maka Syekh Al-Fauzan rahimahullah, Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, nyatakan dalam syarahnya, lamma bayyana Syekh أن الرب هو المعبود استدل بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bahwa Rabb adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi, membawakan dalil dari firman Allah Jalla wa'ala, surat Al-Baqarah ayat 21 yang sudah kita bahas. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang yang datang sebelum kalian, yang dengan itu kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Istashhada bi kalam Ibn Katsir rahimahullah fi tafsirihi lil ayah wa arada an yubayyana anwa' al ibadah wa adillata kulla naw'in. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjadikan dasar atau bukti dengan perkataan Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya tentang ayat itu, dan beliau hendak menjelaskan tentang macam-macam ibadah dan dalil-dalil setiap macamnya. Beliau beranjak dengan ayat itu. 6. Fal-ibadah fil-lughah ma'naha at-tadhallul wal-khudu'. Adapun ibadah secara etimologi bahasa Arab adalah at-tadhallul wal-khudu', merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Wa minhu tariqun muhabbat, dan dalam satu kalimat sebagai contoh yang di sana digunakan kata ibadah, tariqun muhabbat, yakni mudhallal, makhdha' bil mashyi 'alaih, jalan yang rendah bagi yang melintasinya. 6. Kita telah sebutkan itu tentang makna ibadah dari sisi bahasa. Kemudian beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan melanjutkan bagian ibadah. Al-ibadah qisman, bahwa ibadah itu terdiri dua bagian. Kita sudah sebutkan secara globalnya pada kajian pekan yang lalu. Al-qismul awal ibadah ammah li jami'il khalqi. Ibadah yang sifatnya umum untuk seluruh makhluknya. Kulluhum ibadallah. Semuanya adalah sebagai hambanya Allah. Semua makhluknya Allah itu adalah hambanya Allah Jalla wa'ala. Al-mu'min, wal-kafir, wal-fasiq, wal-munafiq, kulluhum ibadallah. Apakah dia seorang mu'min, ataukah dia kafir, ataukah fasiq, atau munafiq, maka semua hambanya Allah. Bima'na annahum tahta tasarrufihi wa qahrih. Dengan artian bahwa mereka itu di bawah kendali Allah Jalla wa'ala. Nah, semua di bawah pantauan dan perhatian dari Allah Jalla wa'ala. Wa annahum tajibu alaihim ibadatuh. Dan mereka wajib untuk beribadah hanya kepadanya. Pada prinsipnya bahwa seluruh makhluk diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan perintah tadi, ada yang merespon, yang taat kepada Allah Jalla wa'ala, ada pula yang sebalik kemudian mengingkari, menjauh, menjadi kafir, menjadi munafik, dan sebagainya. Maka pada prinsipnya ibadah, kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk ibadah kepadanya. Hadihi ibadah amma li jami'il khalq, mu'minuhum wa kafiruhum. Baik itu mukminnya maupun kafirnya. Kulluhum yuqalu lahum ibadullah. Semuanya dikatakan sebagai ibadullah, hamba-hambanya Allah. Bima'na annahum makhluquna lahu. mudhalliluna, bahwa dengan artian bahwa mereka makhluknya Allah, mereka merendahkan diri, sudah semestinya mereka merendahkan diri. La yakhruju ahadun minhum, tidak keluar seorang pun dari mereka. An qabdatihi wa sultanih, dari genggaman dan kekuasaannya. Allah la jalla wa'ala yang memegang kendali. Naam. Kama qala ta'ala, bukti pada salah satu ayat Al-Quran, Maryam ayat ke-93, In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi illa atir rahman, kecuali akan datang kepada ar-Rahman, Rabb yang maha pemurah, abda, selaku seorang hamba. Tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi melainkan akan datang kepada Allah sebagai abda, sebagai hamba. Nah, jelas sekali pada ayat ini menunjukkan bahwa semua diri kita adalah hamba-hambanya Allah Jalla wa'ala. Hada yashmul kullu man fis samawati wal ard. Tapi lanjut Syekh Al-Fauzan ingin menegaskan, ini mencakup setiap man fis samawati wal ard, siapapun yang ada di langit dan di bumi, al-mu'min wal-kafir, orang mukminnya, orang kafirnya, kulluhum ya'tuna yawmal qiyamah, masing-masing mereka datang di yawmal qiyamah, munqadina lillah, dalam keadaan terikat kepada Allah Jalla wa'ala. Laisa li ahadin minhum syirkah, tidak ada seorang pun dari mereka itu sekutu ma'allah, bersama Allah Jalla wa'ala, fi mulkih, pada kekuasaannya. Nah, ini bagian pertama dari ibadah, ibadah ammah di jami'il khalq. Ibadah yang sifatnya umum untuk seluruh makhluknya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ubudiyyatun khassatun bil mu'minin. Ibadah yang sifatnya khusus bagi kaum mukminin. Kita lihat ayat Al-Quran yang beliau sebutkan. Kama qala ta'ala, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna. Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayatnya ke-63, Allah menyatakan, wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya ar-Rahman, hamba-hambanya Allah Jalla wa'ala yang maha penyayang, nam, alladzina yamshuna alal ardi, mereka itu berjalan di muka bumi ini, hauna, dalam keadaan rendah hati. Ayat ini berbicara tentang sifat-sifat hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan. Maka kita bisa lihat pada surat Al-Furqan ini. Nah, berawal dari ayat ke-63, berikutnya 64, 65, dan seterusnya. 63 menyebutkan di antara sifat-sifatnya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifatnya ibadur rahman, sifatnya hambanya Allah, kaum mukminin ketika berjalan di muka bumi ini, hauna, rendah hati. Yang kedua, masih dalam ayat yang sama, wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang jahil itu menyapa mereka, menyapa orang-orang yang beriman, qalu salama, mereka mengucapkan salama, kata-kata yang baik. Tidak usah digubris. Jika ada orang-orang jahil mengolok-olok, menyindir-nyindir, atau kemudian melontarkan kata-kata yang batil, maka tidaklah perlu dihiraukan. Lewatlah sambil sampaikan salam atau ucapkan kata-kata yang baik. Nah, ini yang kedua. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sekaligus kita perlu ketahui tentang sifat-sifat mereka. Semumpung kita bersama dengan ayat-ayat ini. Ayat 64 menyebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Salah satu sifat pula dari ibadur rahman. Salah satu sifat kaum mukminin alladzina yabituna li rabbihim dan melalui malam harinya dengan sujjada wa qiyama, dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka, untuk Allah Jalla wa'ala. Maksudnya adalah salat tahajud, salat qiyamul lain di malam hari, semata-mata karena Allah. Itu salah satu sifatnya kaum mukminin. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nah. Ayat 65 jelaskan sifat berikutnya. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Dan orang-orang yang menyatakan rabbana shrif 'anna, ya Allah, Rabb kami, jauhkan kami dari azab jahannam. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Jauhkan, singkirkan aku, ya Allah, dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena azabnya jahannam itu gharam, kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. 66 menyebutkan jahannam itu adalah sa'at, sejelek-jelek, mustaqarra wa muqama, tempat menetap dan tempat muqama, tempat kediaman. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jahannam itu sejelek-jelek tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu, sifat berikutnya, orang-orang yang beriman apabila mereka itu membelanjakan atau berinfak, lam yusrifu wa lam yaqturu. Lam yusrif, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan pembelanjaan yang mereka lakukan qawamah, di tengah-tengah antara keduanya. Wa kana baina dzalika qawamah. Nah. Dan masih ada berikutnya sifat-sifat mereka. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. silahkan dirujuk secara langsung pada surat yang telah diisyaratkan. Kembali kepada ibadah khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, salah satunya Al-Furqan 63. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka itu berjalan di muka bumi tidak congkak, tidak sombong, melainkan hauna, rendah hati. Kemudian Syekh Al-Fauzan sebutkan dalil berikutnya surat Al-Hijr pada dua ayat dengan surat yang sama Al-Hijr. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sungguh ibadi, hamba-hambaku, laisa laka 'alaihim sultan. Tidak ada bagimu kepada mereka itu sultan, kekuasaan. Bagimu di sini maksudnya syaitan. Al-Hijr ayat ke-42. Nah, Al-Hijr ayat ke-42. Kita bisa tahu bahwa itu syaitan karena kaitannya dengan ayat sebelumnya. Nah, ketika Allah Jalla wa'ala menyatakan kepada syaitan, maka syaitan atau iblis menyatakan, Rabbi bima agwaitani, wahai Rabbku, agwaitani bima agwaitani, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, la uzayyina lahum fil ardi, maka aku akan jadikan mereka anak cucu Adam tadi, uzayyinah, memandang baik perbuatan maksiat itu di muka bumi. Walaughwiyannahum ajma'in, dan sungguh-sungguh pasti aku akan menyesatkan mereka ajma'in semuanya. Itu berikrar demikian syait iblis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Aku akan berusaha menyesatkan mereka semuanya. Dan sukses yang dilakukan oleh iblis, sekian banyak manusia bergelimpangan, korban-korban iblis laknatullahi alaihi. Kemudian ayat yang ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlis di antara mereka. Siapa yang dimaksud mukhlis? Yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang telah diberi taufik untuk mentaati petunjuk dan perintah Allah. Itu namanya mukhlasin. Hamba Allah yang telah diberikan taufik untuk mentaati petunjuk dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka diberikan ketegaran, selamat dari tipu daya dan godaan iblis. Demikian Allah menyatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu ya Allah, diakui sendiri oleh iblis, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlasin. Maka Allah barulah menyatakan, qala hadza siratun alayya mustaqim, ini adalah jalanku yang mustaqim, yang lurus. Aku, kata Allah, yang akan menjaga mereka. Menjaga al-mukhlasin. Nah, sehingga mereka terlepas dari tipu daya syaitan. Nah, dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat 42, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sungguh, kata Allah, hamba-hambaku, laisa laka 'alaihim sultan, engkau tidak memiliki kekuasaan menguasai mereka, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikuti kamu, ya, yang ghawin, orang-orang yang sesat tadi. Kalau itu sudah engkau kuasai, adapun al-mukhlasin sudah dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Berdasar dari ayat ini, Al-Syeikh Al-Fauzan ingin membuktikan karena hamba-hambanya Allah yang beriman, dijaga oleh Allah, karena mereka selama di dunia ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenarnya. Maka ini ibadatan yang sifatnya khusus. Kemudian, qala syaitan, sebagaimana tadi telah disebutkan, illa ibadaka minhumul makhlasin. Al-Hijr ayat ke-40. Tertulis pada kitab yang ada di hadapan antum, itu ayatnya ke-14. Itu kesalahan cetak, antum ganti Al-Hijr ke-40. Bukan 14, ketika kita lihat, kita cari, ternyata ayat 40. Maka antum segera luruskan. Nah, hadhihi ubudiyyah khassah. Maka ini merupakan ibadah yang sifatnya khusus. Apa itu? Wahiyya ubudiyyah, ubudiyyatut ta'ah, wattaqarrub ilallahi bittawhid. Ibadah dalam bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah bittauhid, dengan cara mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan ini. Kita berusaha untuk tanpa henti-hentinya, tanpa jemu-jemunya untuk memeriksa, mempelajari tauhid dan mewujudkannya, sehingga kita kemudian tergolong sebagai al-muwahidin, hamba-hamba yang tertauhid sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Berikutnya, wal ibadah fi syar'i ikhtalaf al ulama fi ta'rifiha. Dan ibadah menurut syar'i, syar'i itu secara syariat, secara istilah, maka para ulama berbeda pendapat dari sisi ta'rif, definisinya. Tadi secara bahasa sudah. Berikutnya, secara syar'i para ulama beda pendefinisiannya. Yakni ikhtalafat ibaratuhum. Maksudnya adalah beda dari sisi ibarahnya mereka, ungkapannya mereka, fi ta'rifiha, dalam definisinya. Wal makna wahid, sementara maknanya sesungguhnya adalah satu, sama. Fa minhum man yaqul al ibadah ghayatud dhilli ma'a ghayatil hubbi. Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa ibadah itu ghayatul dhilli. Ghayatul dhilli, ghayah itu puncak. Az-dhul itu kehinaan, kerendahan. Ma'a ghayatil hubbi, disertai dengan ghayah puncak al-hubbi, kecintaan. Ini ada dua sisi ya. Ibadah itu puncak perendahan diri kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb yang diibadahi, yang disertai dengan ghayatul hubbi, puncak kecintaan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dia cinta dari hatinya, sungguh memang dia cinta dengan perintah tadi. Maka di saat pelaksanaannya dia merendahkan diri sepenuhnya sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Ini ada yang memberikan definisi seperti itu. Ghayatul dhulli ma'a ghayatul hubbi, kama qala Ibn al-Qayyim fin Nuniyah, sebagaimana kata Imam Al-Imam Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah fin Nuniyah, pada kitabnya yang bernama An-Nuniyah. An-Nuniyah terambil dari kata huruf Nun. Ibn al-Qayyim punya karya, salah satunya bait-bait syair yang penuh dengan ilmu, diungkapkan dalam bentuk bait syair. Nah, yang berakhir dengan huruf nun. Sehingga disebutlah, diberikan nama kitab itu An-Nuniyah. Salah satu bait syairnya menyatakan, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani. Huma qutbani. Nah, berakhir dengan nun. Apa maknanya? Wa ibadur rahman. Wa ibadatur rahman. Dan penghambaan kepada Ar-Rahman. Nah. Yang maha pengasih. Penghambaan kepada Allah itu ghayatu hubbih. Puncak kecintaan. Kecintaan terhadap yang disyariatkan. Ma'adhulli abidihi. Disertai kerendahan penyembahnya. Penyembahnya siapa? Kita. Nah, bahwa dalam menjalankan apa yang disyariatkan Allah tadi sudah betul-betul dalam bentuk kecintaan, sertai pula kerendahan diri. Huma kutbani. Dua itu adalah dua kutub, dua sisi. Ghayatu hubbi sama ghayatu dhulli. Demikian ibadah itu berlangsung. Nah, kalau belum terasa adanya ini, maka masih perlu kita introspeksi terhadap ibadah kita. Ibadah itu puncak kecintaan kepada Allah. Ketika Allah perintah sesuatu, Allah larang sesuatu, maka kita siap untuk menerima dan mentaatinya dengan semata-mata cinta kepada Allah. Seorang ketika cinta kepada yang lainnya, maka akan dituruti. Lakukan ini. Jangan lakukan ini. Nah, yang dilakukan, yang diperintahkan, pasti akan dijalankan. Yang dilarang, maka pasti akan dijauhi. Kenapa? Karena cinta kepada dia. Nah, kemudian, tidak hanya itu, kemudian disertai dengan kerendahan diri kita. Kita sebagai hamba yang lemah. Kita berusaha semaksimal mungkin melakukan ibadah tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita. Ini definisi ibadah dari sekian definisi yang ada. Fa'arafaha bi'annaha ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhilli. Maka didefinisikan dengan definisi itu. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang menyatakan, al ibadatu hiya, ibadah itu, ma amara bih atau ma umira bihi syar'an, apa yang diperintahkan padanya. Tentunya yang memerintah adalah Allah. Apa yang diperintahkan syar'an secara syar'i. Ada dasarnya, ada landasannya. Dari Al-Quran, Sunnah. Min ghairi itrat. Urfi. Tanpa sertai berlebihan. Atau melampaui batas secara urf. Nah. Wala iqtida akli. Dan tidak pula disertai menurut kehendak akal. Bukan akal yang menjadi barometer untuk mengukur, menilai suatu itu baik, suatu itu tidak baik. Melainkan berdasarkan dalil. Terkadang seseorang menilai itu baik, tetapi secara syar'i adalah tidak baik. Maka kembali ukurannya adalah ad-dalil. Naam. Al-ibadah ma umira bih syar'an min ghairi itrat 'urfi wala iqtida' aqli. Berikutnya, setelah kita tahu dua definisi di antaranya, Syekh Al-Fauzan melanjutkan, "Anna al-ibadah tawqifiyah." Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. La tathbut bil aqli wala bil urfi. Tidak ditetapkan dengan akal dan tidak pula menurut uruf adat kebiasaan suatu masyarakat. Tidak demikian, melainkan ibadah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu adalah sesuai dengan dalil. Nah, tauqifiyah. Tidak dilakukan penambahan dan tidak pula dilakukan pengurangan, melainkan sesuai mencocoki terhadap dalil. Wa innama tasbut bisyar'i. Dan hanyalah ibadah itu ditetapkan secara syar'i. Wa hadza ta'rifun sahihun. Inilah definisi yang benar. Walakin at-ta'rif al-jami' al-mani'. Setelah beliau suguhkan beberapa pendapat para ulama definisi ibadah tadi, maka Asy-Syaikh Al-Fauzan mengaraskan, walakin at-ta'rif al-jami' al-mani'. Akan tetapi definisi yang jami', jami' itu mencakup keseluruhan yang lengkap, al-mani', yang tidak keluarlah dari itu, artinya definisi yang pas, huwa ma'arrafahu biha Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Adalah definisi yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Haitsu qala, tatkala beliau menyatakan, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu nam minal aqwali wal a'mal al-zahira wal batinah. Yang insyaAllah sudah kita tahu dan kita hafal bersama, definisi ibadah yang seperti itu adalah definisinya Asy-Syaikh Ibn Taimiyah rahimahullah. Al-ibadah ismun jami'un, nama yang mencakup likulli, terhadap setiap ma yuhibbuhullah, apa yang Allah cintainya, minal aqwali wal a'mal, dari al aqwal, ucapan-ucapan tentunya melalui lisan, wal a'mal dan juga perbuatan-perbuatan, nah, baik perbuatan hati maupun perbuatan anggota tubuh, al-zahirah wal batinah, yang tampak maupun yang batin, yang tidak tampak. Semua tadi ibadah. Yang insyaAllah setelah ini kita akan masuk rincian atau macam-macam jenis-jenis ibadah. Hadza ta'rif al-jami' al-mani. Syekh Al-Fauzan menyatakan inilah definisi yang jami' mani'. Wahuwa annal ibadata ismun li jami'i ma amara Allahu bih. Bahwa ibadah suatu nama bagi seluruh apa yang Allah perintahkan. Fa fi'lun ma amara Allahu bihi ta'atun lillah. Maka perbuatan yang Allah perintahkan, maka itu bentuk taat kepada Allah. Wa tarkun ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ta'atun lillah, juga ibadah. Contoh, Allah perintahkan sholat. Ketika kita lakukan itu, maka itu bentuk taat kepada Allah. Larangan Allah, zina, khamar, dan yang lainnya. Ketika kita tinggalkan, maka itu bentuk taat kepada Allah. Kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang tadi, tentu tidak. Nah, dengan kita meninggalkan tadi, kenapa kita tinggalkan? Karena itu diharamkan oleh Allah. Maka sikap yang seperti ini, maka adalah taat kepada Allah. Bernilai di sisi Allah ketika kita meninggalkan sesuatu. Bukan karena kita tidak bisa, bukan karena kita takut, tapi karena semata-mata dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dengan meninggalkan setiap apa yang dilarang, maka itu bentuk ta'atun lillah. Jadi ibadah bukan hanya menjalankan perintah, tapi meninggalkan yang dilarang itu adalah ibadah. Hadihi hiyal ibadah. Wala tahsur anwa'uha. Dan tidak terbatas macam-macamnya. Banyak. Anwa'uha kathirah. Macam-macam itu banyak. Kullu ma amarallahu bihi fahuwa ibadah. Setiap apa yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Wa kullu ma nahallahu anhu wa tarakahu. Setiap apa yang Allah larang, kemudian dia tinggalkan. Sawa'un kana dhalika zahiran ala al-jawarih. Apakah itu tampak pada anggota tubuh? Au kana batinan fil qulub, ataupun batin di dalam hati. Maka ketika kita tinggalkan itu ibadah. Karena ibadata takunu 'alal lisani wa takunu 'alal qalbi wa takunu 'alal jawarihi. Karena ibadah itu terletak pada lisan dan terletak pada hati dan juga pada al jawarih. Nah, nampaknya sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan hasil, menambahkan ilmu pada kita dan dimudahkan kita untuk beramal dengannya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktunya pekan depan bi'idznillah ta'ala. Apa saja contoh-contohnya ibadah lisan, apa saja contoh-contohnya ibadah hati, apa saja contoh-contohnya ibadah al-jawarih. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.